وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن ركعة صلاة صحيحة. والحديث 1723. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: حدثنا هشام أن يحيى أن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وقال: حدثني زهير ابن حرب قال: حدثنا حسين ابن محمد قال: حدثنا شيبان أن يحيى قال: سمعت أبا سلمة حاء وقال: حدثني يحيى ابن بشر الحريري قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام أن يحيى ابن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. مسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis dengan nomor 1723. Hadis ketujuh dari bab ini, bab tentang salat malam dan jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Kemudian bahwasanya witir itu 1 rakaat dan bahwasanya salat 1 rakaat itu adalah salat yang sah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Abi Salamah ibni Abdurrahman, bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah, kaifa kan salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Qalat, dia mengatakan, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Nabi tidak pernah menambah di dalam bulan Ramadan, tidak juga di luar bulan Ramadan, melebihi dari 11 rakaat. Yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4, maka jangan ditanya tentang husnihinna wa tulihinna, tentang indahnya solat yang empat itu. Wa tulihinna, panjangnya atau lamanya berdiri pada empat rakaat itu. Tsumma shalli arba'an, kemudian solat empat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan ditanya tentang indahnya dan panjangnya. Tsumma shalli thalathan, kemudian beliau solat tiga rakaat. Faqalat Aisyatu, Aisyah mengatakan, faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau witir? Faqal, ya Aisyatu. Lalu Nabi mengatakan, wahai Aisyah, inna aynaya tanamani, kedua mataku tidur, walayanamu qalbi, tetapi hatiku atau jantungku tidak tidur. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang solat beliau di bulan Ramadan. Awal pertanyaannya tentang solat bulan Ramadan. Lalu Aisyah mengatakan, Nabi tidak pernah menambah di bulan Ramadan, tidak juga di luar bulan Ramadan, melebihi dari 11 rakaat. Ini adalah berdasarkan yang diketahui oleh Aisyah. Nanti akan kita pelajari lebih jauh dari solat berapa solat. Apakah ini adalah pembatasan atau bukan pembatasan? Kemudian dia solat empat. Jangan ditanya indah dan panjangnya. Kemudian solat empat. Jangan ditanya indah dan panjangnya. Kemudian tiga. Maknanya, hunna fi nihayatin min kamalil husni wattul, mustaghniyatun bi dhuhuri husnihinna wa tulihinna 'an as-su'al 'anhu wal wasf. Bahwasanya empat rakaat yang dilakukannya itu adalah empat rakaat solat yang di puncak kesempurnaan dari indah dan panjangnya. Jadi indah sekali solatnya, panjang lama sekali, sehingga mustaghniyatun, sehingga tidak membutuhkan bi dhuhuri husnihinna wa tulihinna 'an as-su'ali 'anhu wal wasf. Tidak perlu lagi mustaghniyatun, yaitu tidak butuh, tidak perlu, dengan tanpa indahnya dan panjangnya lamanya, tidak membutuhkan akan pertanyaan bagaimana indahnya, bagaimana lamanya, dan tidak perlu ditanya tentang bagaimana caranya. Wasf itu menyifati betul-betul indah dan panjang. Jadi Imam Nawawi dia menjelaskan tentang ini saja. Wa fi hadzal hadis mal hadis al-madhkura ba'dahu fi tatwil al-qira'ah wal qiyam dalilun li madhhab Asy-Syafi'i wa ghairi mimman qala tatwil al-qiyam afdalu min takthir ar-ruku'i was-sujud. Pada hadis ini dan bersamaan dengan hadis-hadis yang lain yang disebutkan setelahnya, di dalam panjangnya bacaan Rasulullah dan lamanya berdiri, terdapat dalil, bukti, argumen bagi mazhab Syafi'i dan yang lainnya yang mengatakan memanjangkan atau melamakan berdiri lebih afdal daripada memperbanyak ruku dan sujud. Ini solat Nabi 11 rakaat, tapi panjang sekali. Ya, kalau seandainya 11 rakaat mulai dari setelah isya sampai solat subuh, panjang, lama, 11 rakaat cuma, tapi lama. Nah, lebih baik daripada rakaatnya banyak, rakaatnya banyak, sujudnya banyak. Wakala ta'ifah, sekelompok yang lain mengatakan taksiru ruku wa sujud afdal. Memperbanyak ruku dan sujud afdal, lebih banyak. Makanya akibatnya apa? Jumlah rakaatnya lebih banyak. Ya, jumlah rakaatnya lebih banyak. Maka juga ini berefek kepada perbedaan. Apakah solatnya 11 rakaat dan bacaannya pendek-pendek, ya? Atau bacaannya pendek, rakaatnya banyak, atau bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Nah, maka itu efek nanti apakah 11 itu pembatasan atau tidak pembatasan. Kalau menurut ulama yang mengatakan melihat afdal itu adalah banyaknya ruku, banyaknya sujud, dan berarti lebih dari 11 rakaat. Taib. Dari apa yang dikatakan, waqala ta'ifa tatwilul qiyamu fil layli afdal wa taktsiru ruku'us sujud fin nahari afdal waqad sabaqatit وقد سبقت المسألة مبسوطة بدلائلها في أبواب صفة الصلاة. Ada yang mengatakan melamakan berdiri di dalam solat malam lebih afdal, memperbanyak ruku dan sujud di siang hari, yakni solat siang, itu lebih afdal. Pembahasan ini telah berlalu, ya, dengan mabsuta, dengan panjang lembar, dengan dalil-dalilnya di bab-bab sifat solat. Dari sini kita melihat bahwa Imam Nawawi tidak mengomentari tentang 4 rakaat sekaligus. Ya. Karena hukum asalnya solat itu 2-2. Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari ketika membahas tentang ini juga, membahas dia tentang adapun cara pelaksanaannya, dikembalikan kepada Kitabul Tahajjud. Kita lihat lagi di Kitab Tahajjud, dikembalikan kepada Kitab Al-Witr, di mana Ibn Umar meriwayatkan Nabi SAW ditanya tentang solat malam, beliau mengatakan solatul layli masna masna, solat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Maka di dalam kitab Subulus Salam As-San'ani dia mengatakan bahwa zahir dari hadis ini, maka solatnya 4 rakaat sekaligus, ini lebih dekat kepada zahirnya. Ketika dikatakan 4, berarti zahirnya adalah seakan-akan dia 4 rakaat sekaligus. Tapi bisa juga ihtimal katanya, bisa dikerjakan 2-2, tapi ini jauh dari zahirnya, namun sesuai dengan hadis solatul layli masna masna. Ulama juga mengatakan dalil, yang terhadap satu dalil itu ada ihtimalat. Apa itu ihtimalat? Kemungkinan-kemungkinan. Ya? Mungkin 4 sekaligus, mungkin 2-2. Maka hadis ini kalau ada 2 kemungkinan dalil, itu enggak bisa dijadikan dalil untuk satu pendapat. Ya? Taruhlah misalkan ada bayangan hitam dari jauh sana. Itu apa tuh? Wah itu kambing. Enggak bisa dijadikan. Oh enggak, itu burung besar. Tidak bisa dijadikan hitam, hanya hitam saja. Ada kemungkinan. Dikatakan ini adalah dalil untuk menyatakan itu adalah kambing. Enggak bisa. Sebab mungkin juga dia tidak kambing. Jadi hadis 443 ini kalau seandainya dijadikan oleh orang yang mengatakan sholatnya 44 itu, ini argumentasinya, ya tidak kuat. Sebab bisa dipahami dua-dua. Ya. Bagaimana dia bersekukuh untuk mengatakan ini dalilnya 44. Tapi toh bisa dipahami dua-dua kok. Tapi sholat dua-dua tidak bisa dipahami 44. Ya. Taim. Kita akan lihat bagaimana hadis sebelumnya Nabi SAW sholat malam itu yusallim min kulli raka'atain. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia sholat dia bersalam setiap kali dua rakaat. Ini yang telah kita bahas sebelumnya. Taib. Lalu inna aini la inna ainayya la tanamani ya tanamani wa la yanamu qalbi. Kedua mataku tidur. Tapi hatiku tidak tidur. Hadza min khasa'is al-anbiya salawatullahi wa salamu alaihim. Ini merupakan kekhususan, keistimewaan para nabi. Wa sabaqa fi hadis naumihi fil wadi, telah berlalu hadis tentang tidurnya nabi di lembah dalam sebuah perjalanan. Sudah larut malam, di ujung malam mereka istirahat, turun dan tertidur. Ya, kan sudah kita pelajari ya tentang sholat subuh. Falam ya'lam bifawati waqti sholati hatta tala'at asy-syams. Dan dia tidak mengetahui berlalunya waktu subuh sampai matahari terbit. Wa ana tulu' al-fajri wasy-syams muta'alliqun bil 'aini la bil qalbi. Bahwasanya terbitnya, pengetahuan terhadap terbitnya fajar dan terbitnya matahari berhubungan dengan mata, karena mata yang melihatnya. Ya. Wa amma amrul hadath. Adapun perkara hadath, yaitu apakah dia punya hadath atau tidak punya hadath, batal wudhunya atau tidak. Fat muta'aliqun bil qalb. Maka kaitannya adalah dengan hati. Wa annahu qila annahu fi waqtin yanamu qalbuhu wa fi waqtin la yanam. Ada yang mengatakan pada waktu tertentu hatinya tertidur, pada waktu tertentu tidak tidur. Ya. Fasada fal wadi naumu. Pada waktu di lembah itu berketepatan dengan tertidurnya hati. Wassawabul awwal, yang benar itu adalah yang pertama. Artinya apa? Kalau untuk mengetahui dan masuk waktu atau tidak masuknya waktu atau kelewatan, itu kembali kepada mata. Mata beliau tidur, tapi hati beliau tidak tidur. Berarti walaupun beliau tertidur kelihatan secara mata, tapi dia tidak punya hadas. setelah dia tertidur itu bangun langsung sholat, bisa sholat. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah ghaflah. Dia tidak pernah lalai dari hadasnya. Kalau kita sudah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ainani al-ainu wika'u sah. Mata itu pengikat anus. Ya, kalau matanya tertidur, anusnya terbuka. Kalau matanya melek, anusnya tertutup. Makanya orang yang tidur nyenyak sangat kemungkinan ada dia buang angin. Makanya penyebab tidur itu membatalkan wudu adalah madhannatul hadas. Apa itu madhannah? Yani tempat perkiraan yang besar terjadinya hadas. Makanya zawalul aql, hilangnya akal, ya, juga termasuk yang membatalkan wudu. Kenapa? Karena ketika hilangnya akal, seorang tidak pernah mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Begitu juga dengan orang yang tidur nyenyak, ya, juga sudah lepas kontrolnya, tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Tapi kalau tidur-tidur ayam, ya, kayak tidur waktu nunggu sholat atau sholat Jumat, masih terkontrol, ada mau keluar sedikit, langsung dia responnya bisa ditahan. Nah, maka tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudu. Walaupun Syafi'iyah dia mengatakan kalau seandainya mutamakkin fi julus, ya, betul-betul pas, tidak menggendeng-gendeng. Kalau menggendeng gigi, berarti itu ya tidak mutamakkin. Ya, itu bisa membatalkan wudunya. Walhasil dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengetahui bahwa pertama Aisyah menyampaikan apa yang dia ketahui, bahwa Nabi tidak pernah menambah sholatnya lebih dari 11 rakaat. Namun nanti kita pelajari hadis siapa? Hadis Ibnu Abbas. Maksudnya Nabi pernah sholat 11 rakaat. Maka ulama mengatakan Ibnu Abbas menyampaikan apa yang dia ketahui dan dia pengalamannya dengan Nabi, dan Aisyah apa yang dia ketahui. Ya, berarti bagi Ibnu Abbas dia memiliki ilmu tambahan melebihi dari ilmu Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai di sini dulu karena waktu membatasi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.